yang kemudian saya ingat dulu kan Gus Mus atau siapa pernah mengatakan ulama atau kiai itu siapa sih? Alladzina yanzuruna ilal umah bi ainir rahmah. Jadi ketika melihat kemaksiatan seperti itu dunia malam itu jatuh saya itu bukan benci tapi rasa iba. Setiap malam saya menurut orang mabuk, tapi demi Allah saya belum pernah merasakan alkohol. Saya ngerokok saja tidak. Maka kalau saya kumpul gus-gus itu saya jina karena saya nggak ngerokok. Apalagi kalau sampai alkohol. Kebutuhan kami terhadap Tuhan itu sama, tapi kesempatannya langka. Jadi kebutuhan terhadap Allah itu ada, tetapi ketika mereka bergabung dengan majelis taklim di luar itu selalu dicurigai. Apalagi penampilan anak-anak kafe yang bertato, bertindik, rambutnya dicat dan sebagainya. Itu ketika datang ke tengah pengajian, jamaahnya itu nggak nyaman. Maka kita jemput bola. Bila bodimu bermaksiat, tapi jangan sampai hatimu kehilangan Allah. Itu betul-betul merasuk di mereka.